Inka. Pasukan ambiar untuk Anda. Semoga Non Jenny. Untuk yang lagi galau ini, spesial, dulur-dulur dari Malang. Spesial buat pasukan ambiar yang belum puas ini. Tambah, tambahi ambiar. Ambiar ya, mas, jomblo kita ini. Nyanyi bareng ya. Adela, buat AMC semuanya juga. Saiki wes maleh dadi biru. Pasukan Ambiar semuanya. Selamat malam Ngantang Malang.